Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim rahimahumallah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min mauludin yuladu illa nakhasahu syaitan." Tidaklah lahir seorang anak di dunia ini kecuali syaitan akan menusuknya. Fayastahillu sarikhan, sehingga bayi-bayi yang kita jumpai dia akan menangis, berteriak ketika lahir di muka bumi. Kenapa min nakhsati syaitan au min nakhasati syaitan? Karena dia berteriak menangis dengan disebabkan ditusuknya bayi tersebut oleh syaitan. Illa ibna Maryam wa ummahu, kecuali ibnu Maryam. Siapa ibnu Maryam? Nabi Isa alaihi salam. Itu yang tidak menangis. Wa ummahu, dan juga ibunya yaitu Maryam. Barakallahu fikum. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan dengan jelas, terang, betapa besarnya pemusuhan syaitan, gangguan syaitan kepada siapa? Manusia. Bahkan bayi yang baru saja dia merasakan kehidupannya di dunia, baru saja menghirup nafasnya di dunia, syaitan sudah menunjukkan permusuhannya kepada manusia dengan ditusuknya anak Adam, bayi yang baru saja lahir di muka bumi ini. Belum apa-apa. Belum melakukan sebuah amalan, belum ada niatan. Bayi belum ada niat, belum tamyiz. Apalagi balik, belum. Ternyata syaitan sudah menunjukkan sikap peperangannya terhadap Bani Adam kepada manusia. Dan mereka buktikan dengan diserangnya, diganggunya, disakitinya anak Adam meskipun baru saja keluar dari rahim ibunya, baru saja keluar di muka bumi. Maka permusuhan syaitan adalah musuh, permusuhan yang sangat besar terhadap manusia. Makanya tak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya mereka itu aduwwul lakum, musuh bagi kalian, musuh yang nyata. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, ketika membawakan hadis ini, beliau mengingatkan, maka boleh bagi seorang ayah atau ibu ketika anaknya lahir untuk mendoakan sebagaimana ibunya Maryam itu mendoakan anaknya u'idhuha, atau Maryam mendoakan anaknya u'idhuha bika wa dhurriyataha minasyaitonir rajim. Aku memintakan perlindungan dia, yakni Maryam, bika kepadamu ya Allah, wa dzurriyyataha, dan anak keturunannya diantaranya adalah siapa? Isa alaihi salam, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Boleh dibaca oleh orang tua ketika anaknya baru lahir. Ketika anaknya laki-laki, u'idhu hu, atau u'idhuka billah minasyaitonir rajim. Anaknya perempuan, u'idhuki billah minasyaitonir rajim. Sebagaimana doa yang dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang tuanya Maryam melahirkan Maryam. Disebutkan di dalam surah Ali Imran. Ketika itu bersumpah muharraran fataqabbal minni, ya Allah terimalah anakku sebagai persembahan, ternyata wada'atha unta, ternyata anaknya perempuan Maryam. Maka diberi nama ini sammaituha Maryam, aku beri nama anak ini Maryam, wa u'idzuha bika, dan aku mintakan perlindungan kepadamu ya Allah untuknya, untuk Maryam, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Nah, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, boleh saja bagi seorang ayah atau ibunya mendoakan doa ini agar anaknya selamat dari gangguan syaitan, bahkan ketika pertama kali anak tersebut berada di dunia. Kenapa? Ya karena sudah awal saja sudah syaitan sudah apa? Mengganggu, sudah menyakiti. Ya, menambahkan permusuhannya. Sehingga doa ini doa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dengan sebab itu ternyata Maryam dia lahir dalam keadaan tidak menangis. Kenapa? Orang tuanya mendoakan dengan doa ini. Nah, barakallahu fikum. Dan sebagian orang menggunakan hadis ini bahwasanya syaitan menusuk bayi ketika dilahirkan, berdalilkan dengan hadis ini pula, mereka menyebutkan disyariatkannya mengumandangkan apa? Azan. Kenapa? Karena azan itu idza nudiya lis-shalat adbara syaitan walahu dharat hatta la yasma' at-ta'zin. Karena dengan adanya azan itu syaitan akan apa? Lari. Barakallahu fikum. Jadi sebagian orang memandang hadis ini juga dalil bahwasanya anak yang dilahirkan itu sebaiknya diazani agar apa? Agar syaitan lari. Barakallahu fikum. Namun terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah azan itu disyariatkan bagi bayi yang dilahirkan. Barakallahu fikum. Yang pertama, ya, ada hadis yang menunjukkan dengan jelas bahwasanya Rasulullah SAW atau Naam Ali itu mengazani Hasan atau Husain sebelah kanan azan sebagai iqamah, namun hadis itu diperselisihkan. Dan yang rajih, yang kuat hadis itu apa? Dhaif, lemah. Nah, adapun berdalilkan dengan hadis tentang azan bahwasanya azan itu menjadikan syaitan lari, ini ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, barakallahu fikum, orang yang menggunakan azan untuk menghalau atau mengusir syaitan dari bayi-bayi yang lahir, barakallahu fikum, ini mengambil hadis yang azan tadi. Nah, bagi yang berpendapat diazankan mengambil hadis tadi tentang idza nudiya lis-shalah adbara syaitan, apabila azan dikumandangkan syaitan lari, mereka berpandangan hadis ini ya sebagai dalil kapan saja kita diganggu oleh syaitan, termasuk ketika anak kita menangis. Kenapa sebabnya anak kita menangis ketika dilahirkan? Ditusuk syaitan. Maka disyariatkan untuk dikumandangkan azan. Ya. Karena apa? Nah itu. Azan itu bisa mengusir syaitan. Jadi enggak cuma untuk anak saja. Ketika ada penampakan dan seterusnya. Ya. Mengumandangkan azan. Dan ada hadis pula, tetapi hadisnya dhaif. Diriwayatkan, dinisbahkan kepada Rasulullah SAW. Idza taghawwalat lakumul ghilan, apabila kalian disesatkan oleh syaitan, oleh jin yang bernama ghilan, ghul, syaitan yang sering menyesatkan, ya, kalau di tempat kita namanya apa? Apa? Kelong, apa? Iya benar ya? Kelong. Ya, kalau di tempat kami di Pekalongan namanya oyot memang. Dinyosot terus. Hadis itu menyebutkan idza taghawwalat lakumul ghilan, apabila telah menyesatkan kalian ghilan, yaitu ghul, kelong dan yang semisalnya, fabadiru bil adzan, bersegeralah kumandangkan adzan. Hadis ini jelas. Ya. Kalau ada gangguan syaitan, baik itu ghul, kelong atau syaitan yang lainnya, bersegeralah untuk mengumandangkan adzan. Tetapi hadis ini dihukumi oleh para ulama lemah. Kenapa? Karena hadis itu diriwayatkan oleh Hasan al-Basri dari sahabat Jabir. Adapun Hasan al-Basri itu tabi'in, tidak pernah mendengar langsung dari sahabat Jabir. Jadi ada orang yang hilang di situ dan tidak tersebutkan sehingga hadisnya dihukumi lemah karena ada orang yang tidak tersebutkan. Ini si A mendengar dari C, apa meriwayatkan hadis dari C. Padahal A ini tidak pernah mendengar dari C secara langsung. Maka di situ harusnya ada si B, tapi si B tidak disebutkan. Nah, barakallahu fikum, seandainya hadis ini sahih, maka kita katakan na'am. Kalau ada penampakan, ada syaitan, termasuk anak kita sedang diganggu ketika baru lahir, jelas yang mengganggu adalah syaitan. Karena hadis tadi muttafaq alaih, syaitan itu menusuk bayi yang baru lahir. Kalau hadis yang terkait bersegeralah adzan itu sahih, sudah. Tidak ada perselisihan. Ada syaitan muncul, kumandangkan adzan. Nah, tetapi yang ada barakallahu fikum adalah riwayat Muslim. Apabila dikumandangkan azan, syaitan akanlah lari. Hadis ini bagi ulama yang mengatakan disyariatkan azan ketika ada penampakan dan selanjutnya, mereka beralasan, ya sudah. Ini kan keutamaannya azan ini, ya sudah. Berarti apa? Kumandangkan azan ketika ada syaitan, dia akan lari. Adapun ulama yang berpandangan, ya tidak azan. Mengatakan hadis ini sedang menceritakan apa itu adzan, di antara keutamaannya adalah mengusir syaitan. Ya, ini ketika adzan dikumandangkan pada waktu-waktunya yang memang disyariatkan, masuk waktu isya, masuk waktu subuh dan seterusnya, dikumandangkan pada waktu-waktu yang disyariatkan, itu menjadikan setan-setanlah lari. Jadi bukan memang ini keutamaannya menjadikan setan lari, lalu disyariatkan ketika ada setan mengumandangkan azan. Tidak demikian bagi ulama yang kedua. Ya. Cuman memang diantara keutamaan azan itu bisa menjadikan setan-setan lah lari. Bisa dipahami ya? Ya. Jadi hadisnya satu ini. Tentang azan bisa menjadikan lari. Yang sahih satu itu. Tetapi para ulama berbeda pendapat. Yang satu, wah itu keutamaannya menjadikan setan lari, ya sudah. Kalau ada setan kita kumandangkan azan. Itu yang pertama. Lah, yang ulama yang kedua yang berpendapat dengan pendapat yang kedua mengatakan, bukan maksudnya gitu. Maksudnya itu kalau azan dikumandangkan pada waktu-waktu yang disyariatkan, di antara keutamaannya itu bisa menjadikan setan lari. Bukan berarti ada setan kita kumandangkan. Tidak. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ketika ada setan tidak mengumandangkan azan. Gitu ya. Ya, kalau ada orang lihat setan azan, Allahu akbar, jangan disalahkan. Mungkin dia berdalil dengan hadis tersebut. Naam. Barakallahu fikum. Tapi yang jelas Rasulullah sallam, para sahabatnya tidak mengamalkan ketika diganggu syaitan, padahal banyak sekali hadis yang meriwayatkan bahwasannya sahabat bertemu dengan apa? Jin, dengan syaitan, tetapi tidak ada satupun yang menunjukkan mereka mengusir syaitan ketika diganggu syaitan itu dengan mengumandangkan azan. Gitu ya, bisa dipahami ya. La'am barakallahu fikum. Namun intinya anak-anak yang baru lahir itu diganggu oleh syaitan. Ya. Sudah di nampakkan oleh syaitan, oleh jin, permusuhan mereka sejak anak-anak lahir. Padahal mereka belum beramal. Mereka belum beribadah. Masih kecil, belum dibebani beban syariat. Ya. Sekali lagi, barakallahu fikum, syaitan itu sangat eksis. Sangat ingin menunjukkan kepada Bani Adam bahwasannya kita itu musuh kah? Kalian. Nah, barakallahu fikum. Sehingga manusia ketika mereka beramal terlebih khusus, ya, mereka enggak beramal saja digoda seperti bayi tadi. Maka ketika beramal, syaitan ini akan lebih bersemangat di dalam mengganggu, menggoda, ya, manusia. Terlebih khusus ketika sedang apa? Sholat. Dari awal manusia belum mengerjakan sholat di rumahnya sudah diganggu. Ketika berwudu diganggu, diberikan was-was. Dipalingkan dari niat yang dia sudah berada di dalamnya, mau sholat dipalingkan ke urusan ini, urusan itu, dan seterusnya. Ketika sholat pun demikian, sudah kita sebutkan. Ya. Di antara gangguan syaitan, ketika manusia sedang sholat, apa saja kemarin? Ya. Was-was, lupa rokaat ini, rokaat berapa, dan seterusnya. Ya. Ketika manusia sholat berjamaah pun diganggu. Kapan? Ketika sof-sof tidak rapat. Ya. Seperti anak kambing dia masuk, dan seterusnya. Sekali lagi, ini menunjukkan syaitan itu benar-benar bersungguh-sungguh dia. Ya. Untuk mengganggu manusia, menjadikan manusia lalai, menjadikan sholatnya manusia tidak khusyuk lagi, menjadikan sholatnya manusia kacau, rokaatnya, bacaannya, rukunnya, tumakninahnya, semuanya dibikin barakallahu fikum kacau. Ya. Di antaranya pula was-was ketika buang angin, sudah keluar belum? Ya. Dan seterusnya. Kenapa ngerasa orang itu kok buang angin padahal tidak? Diapakan oleh syaitan kemarin sudah kita sebutkan? Ditiup-tiup. Sampai segitunya. Iya. Bagian belakang kita sampai ditiup. Serela itu mereka untuk mengganggu sholat kita. Agar kita merasa, aduh, sudah keluar ini. Akhirnya sholatnya khusyuk tidak? Tidak. Iya. Ini ketika syaitan hadir di dalam sholat kita. Demikian pula menoleh al-iltifat. Kemarin kita telah kita sampaikan. Tiba-tiba melengos seperti ini. Itu apa? Ikhtilas. Curiannya syaitan. Dicopet kita. Lagi sholat dicopet. Ya, padahal dalam hadis pula. Sejelek-jelek pencopet, pencuri itu apa? Saru. Sarik. Orang yang sholatnya seperti mematuk. Orang yang paling jelek, apa sejelek-jelek pencuri itu adalah yang tidak menunaikan rukun-rukunnya, kewajibannya, dan semua itu jelek-jelek pencuri. Nah, manusia yang sholatnya seperti itu, dikatakan sejelek-jelek pencuri, masih bisa dicuri juga oleh setan. Kapan? Ketika sholatnya nengok. Jadi kalau ada orang sholatnya sudah cepat, tidak tumakninah, plus tengok-tengok, berarti dia adalah sejelek-jeleknya pencuri yang sedang dicuri sholatnya. Double. Nah, itu di antara gangguan syaitan ketika kita sholat. Barakallahu fikum. Demikian pula mengganggu bacaan. Ya. Dan kemarin terakhir kita menyebutkan di antara gangguan syaitan di dalam sholat manusia, seorang hamba, seorang muslim adalah memotong sholat. Ya. Berupa apa? Berupa menjadikan seseorang itu nekat melewati seorang muslim yang sedang sholat di antara dia dan sutrahnya. Ya. Rasulullah SAW tahan dia. Kalau ada orang yang ingin melewati kalian ketika kalian sholat di depan, di dalam sutrah kalian, tahan dia. Fa'inna ma'ahu syaitan. Karena dia sedang bersama setan. Ya. Jadi orang yang lewat itu, barakallahu fikum, ya, itu termasuk dari gangguan syaitan. Syaitan mengarahkan dia untuk lewat di dalam sholat kita. Nah, kita lanjutkan. Dan termasuk gangguan syaitan di dalam sholatnya seorang hamba adalah gangguan mereka, gangguan syaitan ketika kita sudah selesai sholat. Salam, selesai, syaitan masih mengganggu. Di antaranya adalah riya. Oh, kamu tadi sholatnya, Masya Allah. Kamu tadi bacaannya, Masya Allah. Masih memberikan was-was seperti itu. Sehingga manusia merasa, ya dirinya tadi didengarkan suaranya, Masya Allah. Sholatnya, kadang-kadang merasa seperti itu. Sholatnya sesuai sunnah. Ini juga gangguan dari syaitan. Agar kita merasa diri kita lebih baik. Jadi nanti sholat-sholat kita, barakallahu fikum, kita benar-benar menampakkan kekhusyukan. Itu semuanya dari syaitan. Hati kita merasa riya dan seterusnya. Ini penting. Terlebih khusus kepada a'imah, para imam. Ketika sudah sholat, barakallahu fikum, sebisa mungkin sholat sunahnya, jangan di mana? Di mihrab. Ini disebutkan oleh para ulama. Kenapa? Karena bisa timbul dalam dirinya, oh saya imam sholat sunahnya di mihrab. Bisa jadi. Ya, makanya disarankan, dianjurkan oleh para ulama bagi mereka yang mengimami terus ada tempat imam yang khusus, ya, lebih baik sholat sunnahnya di tempat lain. Kalau memang masih ada. Tapi kalau memang penuh, ya sudah gimana lagi. Ya, tidak masalah. Intinya bukan dilarang, barakallahu fikum, tetapi dianjurkan. Kenapa? Sekali lagi, barakallahu fikum, para ulama tahu akan kekhawatiran mereka munculnya rasa riak dari siapa? Syaitan. Ketika selesai manusia sholat. Nah, ini gangguan syaitan terus, bahkan sampai selesai sholat. Ini disebutkan oleh para ulama. Di antara gangguan syaitan setelah selesai sholat juga barakallahu fikum adalah memalingkan kita dari berzikir dengan zikir-zikir selesai sholat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, wa minkas salam, dan seterusnya. Syaitan kadang memalingkan kita. Yang paling sering zaman sekarang adalah selesai sholat bukannya zikir tapi malah ngecek, ya tidak, ya tidak, ya sudah, ngecek sudah WA enggak ya, akhirnya lupa sudah zikirnya. Ini termasuk dari gangguan syaitan. Padahal zikir itu sangat kita perlukan, mencocoki sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menjadikan kita kembali ingat. Apalagi zikir pertama ketika selesai sholat adalah apa? Beristighfar, meminta ampunan atas apa yang telah lalu dari sholat-sholat kita yang tidak sempurna, yang banyak kekurangannya, yang banyak mikir sana-sininya. Dalam keadaan sholat itu yunaji robbah, kita sedang bermunajat. Kita kalau ngomong sama Pak Wali Kota dan seterusnya, kalau enggak didengarkan kesana-sana, pantas tidak? Tidak. Apalagi ini sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita selesai sholat, disyariatkan zikirnya adalah beristighfar, minta ampun. Dan ini sama syaitan tidak dibiarkan. Selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Mau istighfar dipalingkan dengan perkara-perkara duniawi. Ini. Cepat pingin pulang. Panas banget. Macam-macam. Gangguan-gangguan syaitan. Yeah. Dan bisa jadi itu memang sengaja oleh syaitan. Dibikin panas, dibikin gerah, dan seterusnya. Jangankan bikin gerah. Kita merasa sudah buang angin saja. Dari siapa? Syaitan. Syaitan bisa. Dengan apa? Meniup-niup. Apalagi cuman bikin gerah. Ya, bikin tidak nyaman dan seterusnya. Barakallahu fikum. Jadi, na'af asharal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syaitan selalu mengganggu, selalu memalingkan manusia dari segala hal. Kebaikan, segala ibadah dan seterusnya. Termasuk sholat. Sebelum sholat, sudah kita sebutkan, wudu diganggu. Berangkat ke masjid dipalingkan. Berjalan dan seterusnya, barakallahu fikum, sampai akhir sholat pun syaitan masih apa? Mengganggu. Maka penting bagi kita untuk mempelajari di antara hal-hal yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penangkal. Diajarkan sebagai oleh Rasulullah Sallam sebagai solusi. Ketika syaitan itu datang mengganggu kita, terlebih khusus ketika sholat. Bahkan sebelum sholat, setelah sholat, Rasulullah SAW itu mengajarkan kalau kita mau mempelajari. Nah, di antara hal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita sholat, yeah, yang pertama adalah ketika sholat sunnah sendiri misal di rumah. Sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, yang afdol adalah di mana? Di rumah. Afdolus sholatil rajul, kata Rasulullah SAW, atau mar'i. Afdolus sholatil mar'i fi baitih. Sebaik-baik, seutama-utama sholatnya seorang hamba adalah di rumah. Illal maktubah. Kecuali sholat fardu. Itu harus di masjid. Ya. Tapi sholat sunnah baiknya di rumah. Kenapa? Lebih menjaga diri dari riya, mengajari anak-anak istri kita untuk sholat dan seterusnya. Karena bisa jadi anak-anak mikirnya polos. Oh, bapak kok orang pernah sholat ya? Padahal sholat terus di masjid. Makanya disunahkan, ya, lebih afdol salat sunnah qobliyah ba'diyah itu di mana? Di rumah. Nah, ketika seseorang salatnya di rumah, barakallahu fikum, meskipun di rumah, meskipun dia sendiri, ya, dia sendiri ini, dia tetap disyariatkan untuk sholat dan di depannya itu ada sutra. Itu dibahas oleh para ulama. Apakah sutra itu kita pasang, kita menghadap sutra di depan kita itu sutra. Ketika sholat itu khusus di saat memang kita khawatir ada orang lewat. Ataupun di mana saja termasuk di gurun pasir yang tidak ada orang. Itu dibahas oleh para ulama. Dan yang rajih ya, adalah apa? Di mana saja. Meskipun kita tahu tidak akan ada orang lewat, binatang lewat, apapun lewat, kita sendiri. Itu tetap bisa riatkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum," apabila kalian salat, ila syai'in, kepada sesuatu, ya, yakni sutrah atau ila sutratin, fal yadnu minha, bahkan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendekat. Apabila salah seorang di antara kalian salat menghadap sutrah, maka mendekatlah. Ya. Dalam riwayat lain, apabila kalian hendak salat, idza qumtum ila shalah, maka ambillah sutra. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain, ya, dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya memerintahkan kita mengambil sutra, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan fal yadnu minha, mendekatlah sampai benar-benar dekat. Jadi jangan jauh kalau sutra itu. Dekat. Sedekat apa? Ya, sedekat sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sujudnya dengan jidar, ketika itu yang jadikan sutra adalah tembok, itu sejarak mamar rusyad. Anak kambing bisa lewat. Jadi sempit banget. Mungkin sekitar segini. Tidak hanya mengambil sutra, Rasulullah SAW juga memerintahkan mendekat. Jaraknya segini. Semamar rusyad. Sampai anak kambing itu bisa lewat. Jadi sangat sempit jaraknya. Kapan ketika sujud, bukan ketika berdiri. Kalau ketika berdiri nanti gak bisa rukuk nanti ya. Dihitungnya kapan? Ketika sujud. Kata Rasulullah SAW, fal yadnu, mendekatlah. Kenapa? Fal yadnu minha, mendekatlah dengan sutra tersebut. La yaqta'u syaitanu alaihi salatahu. Karena ketika kita benar-benar mendekat dengan sutra, tidak hanya mengambil sutra, tetapi kita mendekat. Barakallahu fikum. Fala yaqta'u syaitan alaihi salatahu. Syaitan itu tidak akan bisa memutus sholatnya. Ya. Kata Syekh Ali Al-Qari, ini disebutkan oleh Syekh Al-Alamah Nasiruddin Al-Albani di dalam asal sifat salat Nabi, kata beliau, wastufida minhu anna sutrata tamna'u istila'a asyaitani alal musalli. Diambil faedah dari hadis ini, anna sutrata, bahwasanya sutra itu damna'u istila', bisa mencegah, menghalangi asyaitan. Syaitan itu merasa berkuasa atas sholatnya seseorang. Bayangkan, cuma mendekat. Watamakkunihi ala qalbihi bil waswasah. Dan sutra, mendekat dengan sutra itu juga bisa menghalangi syaitan bercokol di hati manusia untuk memberikan was-was. Imma kullan aw ba'dan bihasabi sidqil musalli wa iqbali fi salati 'ala Allah Ta'ala. Ini bisa mencegah syaitan itu berkuasa dan bercokol di hati kita, memberikan was-was di dalam sholat. Bisa jadi sepanjang kita sholat atau di sebagian kita sholat pada rakaat pertama dan seterusnya. Ya, dengan sebab apa? Mendekat ke sutra. Maka ini di antara solusi. Dan bisa seluruh sholatnya atau sebagian di dalam sholatnya itu tergantung kejujuran seseorang ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini, kalau dia memang sudah mendekat kok tetap merasa setan memberikan was-was, ya bisa jadi memang dia salatnya tidak apa? Sungguh-sungguh. Tetapi kalau dia salatnya sungguh-sungguh menghadap Allah Subhanahu wa taala plus dia mendekat dengan sutra, maka itu bisa tamna'u istila'a syaitan wa tamakkunahu fi qalbi rajul. Bisa menghalangi setan itu bercokol di hati dan merasa berkuasa atas sholatnya seseorang. Barakallahu fikum. Yeah. Naam. Wa inna, dan sesungguhnya ada maha yumakkinu syaitan min izlalihi amma huwa bi'adadihi minal khusyuk wal khudu' wat tadabburihi wal dzikir. Dan tidak mendekat dengan sutra atau bahkan tidak mengambil sutra di dalam sholat itu menjadikan, memungkinkan syaitan itu hinggap di dirinya dan menjadikan kekhusyuan, kekhudu'an, ketunduan dan tadaburnya seseorang itu hilang di dalam sholatnya. Lalu kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, fandur, lihatlah, ila mutaba'ati sunnah wa ma yatarattabu 'alaiha minal fawaidil jammah. Lihatlah, perhatikanlah ketika seseorang benar-benar menerapkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan faedah yang sangat teramat banyak, termasuk ini, mengambil sutra dan mendekat ke sutra. Kata Rasulullah SAW, fala yaqta alaihi sholah, syaitan tidak bisa memutus, mengganggu sholatnya. Subhanallah, bisa kita praktekkan sholat, ya, sutrohnya kita dekatkan atau kita mendekat ke sutroh. Insyaallah kita akan merasakan, barakallahu fikum, syaitan itu berkurang minimalnya gangguan mereka terhadap kita. Berbeda dengan orang-orang yang tidak memakai sutroh. Ini solusi yang pertama. Apa itu? Mengambil sutra ketika sholat atau mendekat. Yang kedua, barakallahu fikum, yaitu sholat wajibnya secara berjamaah. Karena yang sholat sendiri, syaitan akan lebih mudah menguasainya seperti domba. Atau seperti domba, seperti serigala. Dia akan lebih mudah memangsa domba yang sendirian. Maka begitu pula syaitan akan lebih mudah mengganggu, ya, memberikan was-was kepada orang yang sholatnya sendirian. Maka solusi yang kedua adalah sholat wajib secara berjamaah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah SAW mengatakan, Ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihi musallah, tidaklah ada tiga orang di dalam suatu desa, ya, suatu perkampungan, lalu tidak ditegakkan di dalam kampung tersebut sholat berjamaah di masjid. Ada kampung minimal tiga orang, kok tiga orang ini tidak sholat jamaah di masjid? Illa qadistahwadha alaihimus syaitan, kecuali syaitan akan berkuasa atas orang-orang tersebut. Ya. Fa'alaikum bil jama'ati, maka Rasulullah SAW, maka wajib atas kalian untuk sholat berjamaah. Fa'innama ya'kuludzi'bu minal ghanamil qasiyah, karena yang namanya adzi'b, serigala itu lebih mudah memangsa domba yang sendirian, kata Rasulullah SAW. Ya. Ada tiga orang, kok dia sholat sendiri-sendiri, tidak mau berjamaah, la tuqamu fihi musallah, tidak mau berjamaah, kecuali syaitan itu akan berkuasa kepada mereka. Ya. Sama, ini ada jamaah, kok ada orang satu, dua sholat sendiri di rumah-rumah, akan lebih mudah bagi syaitan untuk mengganggu sholat di dia. Akan lebih mudah. Gak percaya? Dulu kita ketika pandemi sholatnya sendiri, lebih bagus atau lebih jelek sholat kita? Insya Allah lebih jelek. Sholat sudah berapa rakaat ya? Lebih sering kayak gitu ya tidak? Daripada sekarang ketika berjamaah. Ya. Itu pas sholat. Pas mau sholatnya, mulur. Akhirnya sholat isya sampai jam berapa. Padahal itu sendirian di rumah. Tapi kalau di masjid, masya Allah. Barakallahu fikum. Ya. Ini solusi yang kedua. Sholatlah wajib dengan berjamaah. Yang ketiga, barakallahu fikum, ketika sholat berjamaah di masjid, hendaknya dia merapatkan shaf. Ini penting. Sebagaimana yang telah lalu kita sebutkan, kata Rasulullah s.a.w. Surah ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqimus shufuf fa innama tasuffuna bi shufufil malaikah wa hadu bainal manakib. Rapatkan, luruskan shaf seperti shafnya para malaikat, wa hadu bainal manakib wa suddul khalal. Luruskan, ratakan pundak-pundak, rapatkan yang longgar-longgar yang bolong-bolong. Walinu fi aidi ikhwanikum. Lembutlah terhadap saudara-saudara kalian. Wala tadaru furujatin lisyaitan. Jangan sisakan celah kepada syaitan. Semakin lebar pula celah untuk syaitan. Semakin rapat, tidak ada celah bagi syaitan. Jadi jangan disepelekan merapatkan shaf ini. Nah, kalau ada orang, oh enggak apa-apa, enggak perlu rapatnya. Perlu dipertanyakan ini, kesungguhan dia di dalam meraih kesempurnaan sholat. Makanya yang disebutkan, aqimus shufakum, rapatkan, baris luruskan shaf. Ya. Sawu shufufakum, luruskan, fa inna taswiyata shufuf min tamami sholat. Karena meluruskan shaf itu termasuk dari kesempurnaan sholat. Kok bisa? Ya karena syaitan akan berat untuk mengganggu. Semakin tidak ada gangguan syaitan, akan semakin sempurna sholat manusia. Makanya di dalam merapatkan shaf ini, barakallahu fikum, Rasulullah SAW selalu memberikan himbauan yang banyak, pahala yang besar. Man sadda furjat, barang siapa merapatkan shaf yang bolong, baik ketika mau mulai dia rapatkan, atau ketika yang depannya ada yang keluar terus bolong kita tambal. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Gampang boten merapatkan shaf? Gampang. Tapi pahalanya banyak. Kenapa banyak? Karena ini akan membantu kita untuk khusyuk, untuk sempurna di dalam sholat. Akan menjadikan syaitan berat masuk dalam sholat kita. Sehingga merapatkan shaf itu sangat ditekankan. Bahkan kata Rasulullah SAW, man wasala shafan wasalahullah. Barang siapa menyambung shaf akan Allah sambung. Antara dia kepada Allah. Antara dia dengan rahmat Allah. Wa man qata'a shafan. Barang siapa memotong, memutus, tidak mau merapatkan. Qata'ahullah. Allah akan putus dia dari rahmatnya. Dari kenikmatan-kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ancamannya ngeri. Ngeri. Bahkan kata Rasulullah SAW ketika merapatkan shaf, meluruskan shaf. La takhtalifu fatakhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Jangan kalian berselisih, pencang-plencong di dalam shaf. Itu akan menjadikan hati-hati kalian juga berselisih. Makanya kita lihat orang yang tidak bersemangat di dalam mengamalkan hadis ini yang dia bukan ahlu sunnah, barakallahu fikum, meskipun terlihat jumlahnya besar, pengikutnya banyak, tetapi kulubuhum sadda, hati-hati mereka apa? Terpecah belah. Kenapa? Tidak mau mengamalkan hadis, tidak mau merapatkan shaf, melurutkan shaf. Kata Rasulullah SAW, la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Jangan berselisih, jangan sampai tidak lurus. Hati-hati kalian akan bercerai-berai sama dengan shaf kalian. Meskipun nampaknya banyak, besar jumlahnya. Tetapi hati mereka itu bercerai-berai. tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian mengira mereka itu bersatu, jumlahnya besar. Ketahuilah hati mereka itu berpecah belah. Na'am barakallahu fikum. Dan masih banyak bimbingan-bimbingan Rasulullah SAW ketika syaitan mengganggu seperti bertaut, meludah ke kiri, meludah ringan sebanyak 3 kali. Ya, barakallahu fikum. Dan solusi-solusi bimbingan-bimbingan Rasulullah SAW yang lainnya terkait seorang muslim ketika sholatnya diganggu oleh setan. Di antaranya tadi, ketika sholat sendirian, barakallahu fikum, ataupun para imam, hendaknya mengambil sutrah dan mendekat kepada sutrah. Yang kedua, hendaknya sholat berjamaah. Karena setan itu lebih mudah memangsa seorang muslim yang sholat sendirian. Dan selanjutnya adalah merapatkan shaf. Na'am barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini karena sudah isya kata saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami pribadi dan juga kaum muslimin secara umum. Apabila ada kesalahan itu murni dari kami pribadi, al-haqqu minallah, dan kebenaran itu semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala. Naktafi ila huna wa sallallahu alaihi wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.